Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Volumenya kurang gede kayaknya. Volume ini kurang gede. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة kula bid'atun dalala kula dalalatin finnar a'adhan Allah wa iyakum minan nar. Kita lanjutkan bacaan kitab al-imam Dzulqayyim rahimahullah, kitab al-Jawa al-Dawa. قال رحمه الله ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت وجعل ابنه يقول قل لا إله إلا الله فقال الناصر مولاي فعاد عليه القول فعاد مثل ذلك ثم أصابته غشية ثم أفاق قال الناصر مولاي وكان هذا دأبه فكلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر مولاي وكان هذا دأبه كلما قيل له لا إله إلا الله قال الناصر مولاي مقال لابنه يا فلان الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل ثم مات. Masih dalam pembahasan suul khatimah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari su'ul khatimah, na'udzubillah, yang memiliki sebab, ciri, jalan yang penyebabnya secara umum, kata Imam Dzulqayyim rahimahullah, a'zamuha, yang paling besarnya adalah al-inkibar ala dunia. Seseorang totalitas terhadap dunia, berpaling dari akhirat. Jadi seorang bisa dikatakan hubbu dunia atau mendapatkan ciri su'ul khatimah, kata Ibn Qayyim rahimahullah, adalah al-inkibab ala dunia, totalitas terhadap dunia. Totalitas, perhatikan kalimatnya. Ya, Perhatikan kalimatnya, karena beda kalimat, beda penerapan. Ya, yang belajar dengan Rasulullah sama Abu Hurairah, para sahabat yang lain sibuk di pasar, sibuk di kebun kurma. Kalimat sibuk atau kalimat kerja, para sahabat juga kerja. Sehingga jangan dipahami dengan pemahaman yang keliru, salah, terbalik. Ya, terutama ketika kondisi-kondisi memang dibutuhkan. Misalkan anaknya sakit, istrinya mau melahirkan, atau dia banyak hutang harus kerja. Ini beda kondisi-kondisi seperti ini. Atau memang fakir. Masing-masing kondisi situasi berbeda, tidak sama. Berbeda dengan memang inkibab ala dunia. Ya, inkibab ala dunia itu memang totalitas terhadap dunia dan berpaling dari akhirat. Ini sehingga bisa divonis, bisa dikatakan seorang hubu dunia atau mendapatkan ciri dari su'ul khatimah. Lah kalau dia masih ta'lim, kalau dia masih ngaji, ya mungkin sibuk sehari dua hari, sebulan dua bulan, setelah itu ta'lim lagi. Nggak bisa langsung divonis ente atau fulan ya sibuk dunia atau berpaling. Tidak, beda, karena beda situasi, kondisi, keadaan masing-masing tidak sama. Masing-masing tidak sama. Karena ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyibukkan dengan ilmu, para sahabatnya di pasar, para sahabat yang lainnya di pasar berdagang. Ya, artinya tidak semuanya mutakhasis bil ilm, tidak semuanya nyantri ibarat. Karena di sana juga ketika itu juga para sahabat ada yang sibuk dengan pohon kurmanya, ya, dengan pohon kurmanya, dengan perdagangannya. Sehingga kadang Rasulullah SAW mengatakan apa? Liyuballigha syahidul ghaib, hendaknya orang yang hadir menuntut ilmu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini menunjukkan apa? Kondisi para sahabat ketika itu apa? Hah? Ada yang menuntut ilmu, ada yang kerja. Yang mutakhasis di dalam ilmu adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Sampai digambarkan dalam satu hadis, mengganjal, beliau mengganjal perutnya dengan batu. Ini kondisi para sahabat juga kerja. Kondisi para sahabat juga dengan pohon kurma, perkebunan, dengan perdagangan. Nah, lah yang menjadi tanda ciri su'ul khatimah adalah inkibab ala dunia wal i'rad anil akhirah. Seseorang terjun totalitas terhadap dunia dan berpaling dari akhirat. Ini dia. Tambah satu lagi cirinya, wal iqdam wal jur'ah ala ma'asillah. Tiga, lancang, terlalu berani terhadap kemaksiatan. Ini yang berat. Kalau sudah inkibar pada dunia, yang pertama totalitas terhadap dunia, berpaling dari akhirat, berani melakukan kemaksiatan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sudah ciri. Walaupun kita gak bisa memvonis dan gak boleh memvonis Quran masuk neraka, gak boleh, bukan urusan kita, itu hak Allah. Kita hanya melihat ciri dan tanda saja, dan jangan sekali-kali mengkafirkan orang dengan bermudah-mudahan. Tidak boleh. Jangan seperti Khawarij, Takfir, hati-hati, bahaya. Adapun melihat ciri dan tanda, memang boleh. Su'ul khatimah, cirinya, tandanya ada, terlihat. Tapi kalau sudah memvonis, jangan. Memvonis ulang kafir dan semua, jangan, tidak boleh. Ya, ini perlu dirinci masing-masing. Ya, berbeda-beda, tidak sama. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketahuilah sesungguhnya su'ul khatimah itu ada ciri dan tandanya. Apa? Di antaranya ciri dan tandanya ada tiga. Yang pertama, inkibar pada dunia. Ya, totalitas terhadap dunia. Yang kedua, berpaling dari akhirat. Nah, ini lengkap, berpaling dari akhirat. Enggak mau sama sekali taklim, sholat 5 waktu, enggak mau. Nah, ini celaka. Ya. Berbeda kalau dia apa? Ada hajat, ada kebutuhan. Anaknya tadi sakit, memang butuh uang. Ya kerjalah, jangan diam. Hah? Istrinya sakit mau melahirkan, ya kerja, harus cari duit. Ya, mungkin raib dia 1-2 bulan, habis itu dapat duit, belajar lagi, lawas tidak mau. Taruhlah misalkan dia 1 tahun, ya, untuk 6 mencukupi keluarga, untuk bayar hutang dan lain sebagainya, habis itu dia belajar lagi, tidak mengapa. Karena mencukupi keluarga, hutang apalagi, tanggungan. Ya. Dengan syarat dia apa? Jangan berpaling dari ilmu, jangan berpaling dari akhirat, sesuai dengan hajat kebutuhan. Setelah itu belajar lagi, menuntut ilmu lagi, jangan keterusan. Ah, jangan keenakan. Nah, ala hasabi, sesuai dengan apa? Tingkat kebutuhan. Masing-masing berbeda. Ya. Nah, karena pernah kita mengalami di Damaskus, guru kita ini kerja 1 tahun. Kita samperin, kenapa kok gak ngajar lagi? Banyak utang katanya. Banyak tanggungan, banyak lawas. Habis itu ngajar lagi, normal lagi. Gak bisa dikatakan dia apa? Ini itu dan lain sebagainya. Memang ala hasabil hajah, sesuai dengan hajat kebutuhan masing-masing berbeda-beda masing-masing. Mungkin dia anaknya 10-12 memang butuh apa? Tanggungan. Kalau enggak ya berat juga. Ini masing-masing tidak bisa disamakan. Ya, tergantung keadaan, situasi, kondisi dan lain sebagainya. Setelah itu dia normal lagi, ngajar lagi, belajar lagi, sibuk dengan ilmu lagi, lawas, tidak mengapa yang seperti itu. Tapi kalau dia sama sekali gak mau belajar, gak mau menuntut ilmu, ini yang celaka dan binasa. Ini yang celaka dan binasa, na'udzubillah. Ini yang berbahaya. Ditambah yang ketiga dia apa? Al-iqdam wal-jur'ah ala ma'asillah. Dia lancang, dia berani terhadap kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah, sehingga berpengaruh kepada kehidupannya. Jangan sampai su'ul khatimah, na'udzubillah. Karena diriwayatkan ada kisah di zaman dahulu kala, wa min khulafa'il muslimin al-madhin, ada salah satu khalifah kerajaan, ya, pegawainya, ya mungkin menterinya atau penggawa-penggawanya, asistennya atau yang semuanya dengan itu, ketika terkena sakaratul maut, ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, ya, maka anaknya mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, tangannya khalifah, raja, disuruh mengucapkan la ilaha illallah, malah dia bilang apa? Raja Fulan, namanya Nasir. Raja Fulan, yakni Nasir, adalah penolong saya. Coba lihat, perhatikan. Ah, ini karena apa? Inkibab ala dunia. Yang kedua apa? Al-irad anil akhirah. Yang ketiga, al-jur'ah ala ma'asillah. Gancang terhadap kemaksiatan kepada Allah. Disuruh mengucap la ilaha illallah, malah dia bilang apa? An-Nasir Maulaya. Raja si Nasir namanya adalah penolong saya. Lah anaknya balik lagi, wahai aku ucapkan la ilaha illallah, sama dijawab juga sama ayahnya, An-Nasir Maulaya. Nasir, Raja si Nasir namanya adalah penolong saya. Kemudian dia pingsan, kemudian bangun lagi setelah pingsan, dan orang itu mengatakan An-Nasir Maulaya, si Nasir adalah penolong saya. Terus seperti itu. Coba lihat, ini efek pengaruh dari apa? Inkibab ala dunia, totalitas terhadap dunia, berpaling dari akhirat, dan lancang berani terhadap apa? Kemaksiatan pada Allah. Ulama qila la ilaha illallah, setiap kali disuruh mengucapkan la ilaha illallah, malah dia menjawab apa? An-Nasir Maulaya. Raja si Nasir, khalifah yang namanya Nasir adalah penolong saya. Nah, ya, kemudian anak yang lain, berarti dua-duanya mengatakan, ya, semakala libnihi ya fulan An-Nasirin nama ya'rifuka bisayfik. Nah, wal qadla thumma mat. Baik. Kemudian ada dua orang mengatakan kepada anaknya, ya fulan, wahai fulan, ya, sesungguhnya An-Nasir khalifah, ya Arif, bukan mengetahui kamu dengan pedangmu, maka hati-hati jangan sampai kamu dibunuh, katanya. Hati-hati jangan sampai kamu dibunuh. Kemudian orang itu meninggal suhul khatimah. Harusnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, mangkala akhir salami la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir hayatnya dengan la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ini penting. Penting, ya. Terlebih terkhusus ketika sakaratul maut. Terkhusus ketika sakaratul maut, dan ini berbahaya. Kalau seandainya dibiarkan, dan biasanya dari kebiasaan, kalau biasanya dia selalu zikir pagi sore, dia selalu mengingat Allah, akan mudah dan cepat. Akan mudah dan cepat untuk apa? Mengucapkan la ilaha illallah sebelum sakaratul maut. Tapi kalau kebiasaannya apa? Mendengar nyanyian dan musik. Kalau kebiasaannya memang senda gurau, tidak pernah zikir, tidak pernah baca Quran, tidak pernah ta'lim, tidak pernah duduk di majelis ilmu, akan sulit mendapatkan husnul khatimah. Justru kebalikannya, na'udzubillah, dia akan mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini yang berbahaya terhadap diri kita, na'udzubillah. Itu dari kebiasaan. Ya. Dari kebiasaan. Sibuknya apa? Misalkan sibuknya TikTok, dia meninggal ya joget deh gitu. Karena apa? Kebiasaannya apa? Joget. Pesta. Ah, na'udzubillah. Saya disuruh apa? Mengucapkan la ilaha illallah, malah joget dia. Padahal diajarkan di talqin. Tetap itu dari kebiasaan. Ya, itu berbahaya. Sudah terekam pada mindsetnya seperti itu, dan ini berbahaya. Karena taruhannya adalah surga atau neraka. Na'udzubillah. Ini berbahaya kalau terhadap diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ya, na'udzubillah. Ini sangat-sangat berbahaya. Karena taruhannya adalah am ilan nar, ya apakah a ilan nar, am ilan jannah, apakah kepada api neraka atau kepada surga. Nah, kemudian juga ada kisah yang lainnya dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah. Qala Abdul Haq, dikatakan oleh Abdul Haq, wa qila li akhar mimman a'rifuhu, dikatakan pada orang lain yang sedang sakaratul maut yang aku ketahui, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah, maka orang ini malah menjawab rumah itu belum direnovasi. Waduh, mohon maaf tukang, jangan tersinggung. Ya, mohon maaf nih, ana rujuk nih nanti. Ya, ini masalah apa? Perkataannya seperti itu, kita cuma terjemahan aja nih. Jangan tersinggung. Rumah si fulan, rumah si anu belum direnovasi. Al-bustan al-fulani fal fi kadza. Taman ini belum dibikin, belum di bahasanya apa, dekor, belum ditanam ini bunga, ini dekor, ini itu dan lain sebagainya. Meninggal sakaratul maut, meninggal, wassalam, tamat. Kira-kira gimana? Alhamdulillah. Bukan berarti nggak boleh jadi tukang nih, mohon maaf ya, afan, jangan tersinggung ya. Maksudnya contohnya itu sih. Nah, nasul kalam, ini ucapan Ibnu Qayyim nih. Artinya ya, insya Allah ikhwan enggak ya. Ini kalau tukang, mohon maaf, udah mau sholat azan dia nggak sholat, puasa. Aduh capek katanya. Aduh Ramadan tuh. Atau memang Jumat apa lagi? Ketika harus sholat Jumat dia nggak sholat Jumat. Padahal tukang. Kalau perempuan sih haid dan nifas. Kalau ini laki-laki kenapa nggak sholat Jumat dia? Kecuali musafir. Kalau musafir, udur. Orang yang sakit tuh. Uzur, ya, lah nggak, dia nggak uzur, nggak musafir, nggak sakit, nggak apa, dia bisa dengan alasan waduh baju kotor katanya, kenapa nggak ngambil baju dobel dari rumahnya, kan nggak tahu hari Jumat, kan gitu. Almuhim banyak saja lah, alasannya. Tapi kalau hatinya baik, bersih, ya dia sholat Jumat. Mungkin dia jam 11 istirahat dulu, izin mau sholat Jumat. Lah, Ke sholat Jumat kerja lagi. Terakhir kalau sholat lima waktu, masya Allah. Di sini diceritakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, Darul Fulan yasrifu fiha kadza. Rumah, gedung, mungkin hotel Fulan, hotel yang anu, rumah yang anu, taman yang anu, belum direnovasi. Silahkan direnovasi. Padahal itu musafaratul maut. Padahal dia sudah apa? Sudah apa? Akhir hayatnya nih. Akhirnya dia mengucapkan apa? La ilaha illallah. Gak usah apa? Sibuk dengan ini, itu dan lain sebagainya. Ya. Berat yang seperti ini. Ini dengan apa? Kebiasaan juga. Kalau biasanya nyanyian dan musik, kalau biasanya kemaksiatan, kalau biasanya kesibukan dengan dunia, inkibar ala dunia tadi, bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah, nah totalitas terhadap dunia, nyemplung, berpaling dari akhirat. Ya, kalau dia memang ala kadarnya harus mencukupi keluarga, alamas, tapi hati-hati jangan bablas. Boleh dia menyelesaikan hutangnya, hajatnya, ininya, itunya. Setelah itu apa dia? Teruskan lagi, lanjutkan lagi. Nah, belajarnya, talimnya, majalisul ilmnya dilanjutkan. Jangan sampai dia berpaling dari Allah, dia berpaling dari ilmu, dia berpaling dari mu'allimul khair. Wallahul musta'an. Qala bima adana li Abu Thahir, adina li Abu Thahir as-Salafi as-Silafi. Beliau termasuk hafadzul hadis. Hidup di tahun 576 atau meninggal di tahun 576. Bisa dilihat syiar Alamun Nubala. Berkata Abu Thahir As-Silafi an uhadith bihi anhu anna rajulan nazara bihi al-maut. Wa qila lahu la ilaha illallah faja'ala yaqul bil farisi ya dah ya zadah. Nah, wa tafsiruhu 'ashara bi 11. Ada seseorang ketika nah, sakaratul maut disuruh dikatakan kepadanya, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Kamu kan mau sakaratul maut, mau mati, baca la ilaha illallah, baca. Malah dia jawab apa? Dengan bahasa Persia. Bahasa Persia itu apa? Di mana Persia? Hah? Iran, Persia itu Iran. Dia jawab, dah, ya sudah. Maksudnya apa? 10 kali 11 atau 10 kali 10. Ya maksudnya ini biasanya pedagang nih kalau udah hitung-hitung. Nah, berapa cepek katanya? Nah, 6 cepek limpul katanya. Limpul apa limpul? 50 katanya. Ya, baru dia meninggal. Harusnya dia mengucapkan apa? Lah, ilaha illallah. Malah dia bilang angka. Ya, Allahul musta'an. Berat yang seperti ini. Makanya kenapa ada zikir Rasulullah SAW setiap harinya zikir 100 kali. Supaya apa? Lebih mengingat Allah daripada mengingat dunia. Artinya bukan enggak boleh sama sekali dunia, boleh secukupnya. Tetapi kalau sudah inkibab ala dunia, terus fatalitas terhadap dunia, maka apa? Berbahaya. Apalagi dia apa? Berpaling dari akhirat. Ini juga berbahaya. Kalau sudah berpaling dari akhirat, berbahaya. Ditambah dia apa? Lancang di dalam berbuat kemaksiatan dan dosa. Berani dan lancang di dalam berbuat kemaksiatan dan dosa. Nah, makanya apa manfaatnya azkar, zikir untuk menghapus hal-hal yang seperti itu. Ya, artinya bukan berarti nggak boleh, boleh silakan saja. Hanya saja ketika apa tersibukan, terlalaikan, maka hendaknya seorang apa berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena kebiasaan ini nanti juga akan sebagai apa? Faktor pendukung. Biasanya dia mengucapkan zikir atau mengucapkan yang lainnya, kan berbahaya. Kalau akhir dari ucapannya saja bukan la ilaha illallah, malah urusan dunia terus angka, untungnya berapa, baru mati, baru nanya untung doang. Allah musta'an. Nah, ini gunanya apa? Mengingat Allah, salat lima waktu, belajar zikir, azkar, dan yang semisalnya dan seterusnya seperti itu. Ila lillahi kullallahi innallaha faj'ala yaqul aina at-tariq ila hammam min jabi. Nah, ada lagi kisah yang berikutnya. Kisah yang berikutnya. Ketika seorang hendak sakaratul maut, maka apa? Dikatakan kepada orang itu, ya fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Malah si fulan ini menjawab, mana jalan menuju hammam min jabi. Hammam ini bisa pemandian, minjab nama orang. Misalkan gang, tempat, daerah, desanya mana, kelurahannya mana, gangnya apa. Ya. Nah, setelah itu dia mati. Karena dia tergila-gila pada seorang perempuan yang cantik di gang itu, di jalan itu. Dia kesengsem, dia jatuh cinta, dia tertarik dengan si fulana, tergila-gila, sebelum kesampaian baru meninggal. Ya, baru nanya mana gangnya, mana tempatnya, meninggal. Coba. Harusnya dia apa? Menyibukkan dengan la ilaha illallah. Allahul musta'an. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa hadzal kalam lahu qissah, ucapan ini ada kisahnya. Wa dzalika anna rajulan kana waqifan bi zadari, ketika seorang berdiri di depan rumah. Fakana babu yushbu babu hadzal hammam, pintunya ini mirip dengan pintu kamar mandi atau pemandian. Hammam itu pemandian air panas. Pamarat bi jariyah mandar, melintaslah seorang wanita yang sangat cantik jelita. Ya. Faqalat aina at-tariqu ila hammam min jar. Maka perempuan ini bertanya kepada si fulan, mana jalan menuju pemandian minjab? Nama tempat, nama daerah, nama pemandian. Mungkin kalau sekarang ya, mana gang Horas Limo? Kan gitu. Mana rumahnya si fulan? Nah, kan gitu. Faqala hadza hammam min jabi. Ya, maka dijawab oleh pemuda ini, ya ini tempatnya, pemandian air hangat min jab. Faqala dakhalat ad-dar wa dakhala marah. Nah, maka perempuan itu masuk. Ya. Dan pemuda ini mengikuti di belakangnya. Falamma ra'at nafsaha fi darihi wa 'alimat annahu qad khada'aha azharat lahu al-bishra wal farah bi ijtima'ihi bi ijtima'iha ma'ah. Wa qalat lahu wasluh an yakuna ma'ana ma yatibu bihi 'aynuna wa tuqirru bihi 'uyununa. Wa qala la sa'atu atik bi kulli ma turidin wa tashtahin wa kharaja wa tarakaha fi ad-dar. Walam yughliqha fa akhadha ma yusri wa raja. Wajadaha pada kharajat wa dhahabat wa lam takunhu fi syai'in. Fahama ar-rajul wa akhara dhikr laha wa ja'ala yamshi bit tariq al turuq wal azqa wa yaqulu ya rubba qailatin yawman wa qad taibat kayfa at-tariq ila hammam min jami. Ketika perempuan itu masuk, pemuda itu juga ngikutin di belakangnya. Wa qalat lahu, ya maka, nah, maka perempuan ini mengetahui bahwasanya laki-laki ini sudah menipu dia, ya. Tetapi perempuan ini menampakkan seolah-olah senang, ya. Nah ini dia, tipu daya, setan, tipu daya iblis, tipu daya, nah, hawa nafsu. Wa qalat lahu, maka seorang wanita ini mengatakan kepada pemuda tadi, yasra an yakuna ma'al ma yatibu bihi aishuna. Ya, kalau kita di rumah ini ya harus ada makanan, minuman, bersenang-senang, berfoya-foya. Ya. Nah, maka pemuda itu mengatakan, ya tunggu sebentar, saya akan membeli semua yang kamu inginkan. Ya, maka dia keluar pemuda tadi dan tidak dikunci rumahnya. Ya, belanja. Nah, ketika pulangnya, sepulang dari belanja, pemuda ini tiba-tiba tidak ada perempuan tadi dan sudah keluar pergi. Nah, walam takunhu fi syai'in. Perempuan itu enggak ngambil apa-apa. Fahala rajul wa akthara dzikra laha. Maka pemuda tersebut khawatir, galau, cemas. Ya. Nah, dan selalu menyebut nama perempuan itu atau ucapan perempuan tadi. Wa ja'ala yamshi bit-turuq. Maka pemuda tadi jalan mencari wanita tersebut. Nah, baik di gang-gang maupun di jalan-jalan, di lorong-lorong, ya, selalu mengucapkan aina tariq ila hammamin jabi. Ucapan ini sama seperti ucapan perempuan tadi karena sudah tergila-gila. Fabaina ma yawman yaqulu dhalika wa idza bi jariyatin ajabatuhu min taqin taqul qarnan hala ja'alta sari'an idza dhafarta biha hirzan 'ala dhari aw quflan 'ala al-bab. Maka ketika suatu hari pemuda ini selalu melantunkan ucapan itu, nam tiba-tiba ada seorang jariah wanita yang tadi datang menjawab ucapan syair yang tadi, ya. Nah, taqulu qarnan, maka perempuan tersebut mengatakan, kenapa kamu tidak cepat-cepat ya menunaikan, ya, tadi sedang apa, belanja kebutuhannya, ya, memenuhi kebutuhannya, belanja makanan dan lain sebagainya. Dan juga kenapa kamu tidak mengunci rumahnya? Ya, keluar, karena nggak dikunci, ya keluar akhirnya. Herzan alad dari alqulan alad babi, ya. Maka pemuda tersebut ketika mendengar suara wanita itu semakin gelisah dan galau. Walam tazal ala dzalik terus, mengucapkan itu terus, tidak berhenti-henti. Terus, karena tergila-gila dengan perempuan tadi. Ini namanya isyak. Ain, shin, dan qaf. Ini namanya apa? Isyak. Ya, bahasa kitanya apa? Hah? Bahasa kitanya apa? Jatuh cinta. Hah? Nah, mabuk cinta, mabuk kepaya. Maka dia pun apa? Meninggal. Ya, yang seharusnya dia apa? Mengucapkan la ilaha illallah. Maka dia apa? Itu saja ucapan yang diucapkan, perkataan yang diucapkan oleh wanita tadi. Itu terus dia ucapkan. Ya, itu terus dia ucapkan. Nah, ini berbahaya. Alhamdulillah. Dan ini banyak. Bahkan di zaman Ibnu Qayyim diceritakan sudah ada yang seperti ini. Lebih-lebih di zaman sekarang. Di zaman sekarang, alhamdulillah. Ini dan itu ya sangat-sangat berbahaya, na'udzubillah. Terjadinya perzinahan, terjadinya ini, terjadinya itu, kemaksiatan dan dosa. Bukan sekedar apa? Bukan hanya sekedar apa? Jatuh cinta. Ya, lebih parah lagi di zaman sekarang oleh na'udzubillah. Nah, dari kerusakan-kerusakan yang ada, waliyadzubillah, ini namanya apa? Nah, berpaling dari akhirat, kemudian dia lancang terhadap dosa dan kemaksiatan, gelap hatinya, gelap matanya pun gelap. Yang dia inginkan, yang dia lakukan hanya hawa nafsu, na'udzubillah. Yang seharusnya dia apa? Yang seharusnya dia apa? Zikir kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, malah dia sibuk dengan apa? Dengan syahwat, dengan wanita, dengan yang bukan mahram dan yang semisalnya. Dan ini ciri dari suhul khatimah. Hati-hati. Dan ini akan mencabut keberkahan ilmu, na'udzubillah. Ya, akan mencabut keberkahan ilmu. Walaqad baqa Sufyan ats-Tsauri lailatan fi as-sabah ila as-sabah falamma asbaha qila lahu kullu hadha khawfan min adh-dhunub ba'adha tibnatan min al-ard faqala adh-dhunub ahwan min hadha wa innama abki min khawfi su'i al-khatimah. Pada suatu hari Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri ini, nah, hidup di zaman siapa? Sejaman dengan Imam Ahmad atau sebelum Imam Ahmad, kalau enggak salah. Nah, Al-Imam Sufyan ats-Tsauri pada suatu hari atau pada suatu malam menangis. Menangis sampai subuh. Maka tatkala di waktu subuh dikatakan kepadanya, ini apakah ini semuanya karena takut dosa? Maka kata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, akhadat ibnatan min al-ard, maka Sufyan ats-Tsauri mengambil tanah, ya, tanah yang ada di bumi, tanah. Kata Imam Sufyan ats-Tsauri, "Adz-dzunub ahwan min hadza." Dosa itu lebih ringan daripada ini. Maksudnya apa? Yang beliau khawatirkan, yang beliau takutkan adalah su'ul khatimah. Su'ul khatimah, na'udzubillah. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Wa hadza min a'zamil khair an yaqaba rajulan tukhdhirahu dzunubu 'inda al-maut." Ini adalah fikih yang paling besar Siapa bilang? Fikih yang paling besar ini. Siapa yang bilang? Ibnu Qayyim rahimahullah. Apa fikihnya? Fikihnya apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fikihnya adalah jangan sampai dosanya itu menguasai dirinya ketika sakaratul maut. Jangan sampai. Berbahaya. Karena kalau sudah dosa menghalangi dirinya ketika sakaratul maut, maka akan berbahaya, menjerumuskan kepada su'ul khatimah. Ya, fatahula baina wa baina al-khatimah al-husna. Maka terhalanglah antara dirinya dengan husnul khatimah. Artinya dia terkena su'ul khatimah, na'udzubillah. Ini berat, ini berbahaya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari su'ul khatimah dan menjauhkan kita dari hawa nafsu, dari su'ul khatimah, dari jur'ah terhadap ma'asillah. Qaliyadu billah, fallahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa dhuluhu hafizakumullah.